Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita mulai, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekedar kita mengingatkan, insyaallah yang berkesempatan besok Ahad, besok pagi jam 9 kita ada kajian di Masjid Syuhada. Demikian sekedar mengingatkan sebagai pengumuman. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ikhwani fillah, kita telah anggap selesai pembicaraan berkaitan dengan bab yang pertama, yaitu al-usul ats-tsalatsah, dan kita telah mengambil faedah secukupnya berkaitan dengan pembahasan tersebut. Kita masuk insyaallah pada bab yang kedua dari pembahasan kutayb al-wajibat, yaitu asluddin wa qaidatuh. Silakan baca. Yarbi baca. Ya. Ya, pada bab yang kedua beliau ingin memberikan pelajaran kepada kita dengan pembahasan usuluddin wa qaidatuh, pokok-pokok agama dan kaidahnya. Itu amran, ada dua pokok yang beliau ingatkan kepada kita, pokok yang sangat mendasar. Yang pertama, al-awwal al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah wa tahridu ala dharik wal mualatu fihi wa takfiru man tarakahu. Al-thani, al-ingdar ani syirki fi ibadatillah wa takhlidu ala dhalik wal mu'adatu fi wa takfiru man amilahu atau man fa'alahu. Beliau mengajarkan kepada kita, ikhwan fillah, pada pembahasan bab yang kedua ini, pokok-pokok agama dan kaidahnya. Yang pertama, al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah, perintah untuk semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Wa tahridu ala dzalik, dan mendakwahkan tentang kewajiban beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya. Wal muwalatu fihi, dan menegakkan muwalah, menegakkan loyalitas, dalam perkara tauhid. Kemudian wa takfiru man tarakahu, dan mengkafirkan orang yang mereka meninggalkan tauhid. Ini pokok yang pertama. Yang kedua, al-ingdhar ani syirki fi ibadatillah, peringatan atau mengingatkan dari terjerumus dalam perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah. Wa takhlidu ala dhalik, dan keras, tegas terhadap perkara syirik. Wal mu'adatu fihi, dan menegakkan permusuhan dalam perkara syirik. Wa takfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang mereka terjerumus dalam perkara kesyirikan. Coba ulangi. Antum? Catatannya ulangi. Iya, usuluddin wa qaidatuh. Menegakkan muwalah, menegakkan loyalitas. Ya, terus? Iya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau di dalam bab yang pertama belum menjelaskan tentang al-usul ats-tsalafah, prinsip-prinsip yang tiga, dan ini terambil dari atau diangkat dari riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang su'alu malakain fil qabri, pertanyaan dua malaikat di kubur yang sangat menentukan sekali kesuksesan seorang dalam seluruh hari-hari setelah dia menjalani kehidupan alam barzakh, sehingga orang yang mereka betul-betul bisa memberikan jawaban yang tepat tentang pertanyaan dua malaikat tentang man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyuk, maka dia akan mengalami kehidupan yang bahagia pada keseluruhan hari-hari sampai dia dimasukkan ke jannah. Akan tapi orang yang gagal, maka dia akan mengalami kesesaraan yang sangat hebat, sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan, fa in naja fama ba'dahu aysaru minhu wa man lam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu. Barang siapa yang dia ini selamat di alam barzakhnya, hari-hari setelahnya gampang, lebih mudah. Barang siapa yang tidak selamat di alam barzakhnya, hari-hari setelahnya lebih berat. Sedangkan keselamatan di alam barzakh sangat ditentukan dengan kemampuan dia menjawab tentang tiga pertanyaan tersebut. Yang perlu kita ingat ikhwan, kemampuan menjawab tiga pertanyaan ini tidak bisa dihasilkan dengan sekedar menghafalkan jawaban-jawabannya. Kenapa demikian? Buktinya orang-orang munafik yang mereka soal berbicara dengan lisannya lihai, akan tapi di alam barzakh dia tidak bisa memberikan jawaban, tidak bisa menjawab la adri kuntu aqulu yaqulun nas, aku mengatakan apa yang dikatakan manusia, sehingga orang munafik, dia telah gagal memberikan jawaban, sedangkan dia orang sangat fasih mengucapkan kalimat-kalimat Islam. Ini menunjukkan bahwa jawaban ini enggak bisa dihafalkan kecuali orang yang mereka mengetahui dan menancapkan keyakinan dalam hatinya dan mewujudkan dalam kehidupannya, maka merekalah orang yang akan bisa memberikan jawaban tersebut. Walaupun dia tidak sekolah, akan tapi dia mewujudkan tentang tiga perkara itu, maka mereka akan bisa memberikan jawaban pertanyaan dua malaikat tersebut. Walaupun dia profesor, dia doktor, dia adalah sastrawan, dia orang sangat ini ahli dalam bahasa Arab, akan tapi kalau hatinya kosong dari keyakinan-keyakinan tersebut, ikhwan, maka dia tidak akan bisa memberikan jawaban. Karena orang munafik yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka yang tidak ada dalam hati mereka. Adapun bab yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini usuluddin wa qaidatuh, pokok-pokok agama dan kaidahnya. Ini sesungguhnya adalah pembahasan tentang hakikat kalimat la ilaha illallah, sehingga ini merupakan kaidah. Apa itu yang dikatakan al-usul, ikhwan? Al-usul jamak dari aslun. Ini usul jamak dari aslun. Sedangkan asl adalah asfala syai, perkara yang tempatnya paling bawah, yang di atasnya ditumpu atau diletakkan segala-galanya, yang segala yang di atasnya bertumpu pada perkara yang paling bawah tersebut. Sehingga akar adalah asal, kemudian pondasi rumah adalah asal, karena dari akar inilah kemudian tumbuh seluruh batang percabangan, maka semua batang percabangan bertumpu kepada akar, maka akarnya dikatakan asal. Demikian pula pondasi dikatakan asal, karena seluruh bangunan yang ada di atasnya, tembok, atap, segala macamnya itu bertumpu kepada pondasi tersebut, maka pondasi dikatakan al-asal. Sedangkan dalam hal ini, bahwasanya al-asal dalam perkara agama adalah syahadah. Ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini al-asal. Kenapa? Seluruh ajaran agama kita dan seluruh amalan agama kita itu semuanya bertumpu, berasaskan kalimat la ilaha illallah. Sehingga mengetahui dan memahami perkara ini sebuah tuntutan yang paling besar dalam kehidupan seorang muslim yang akan menegakkan agamanya. Sia-sia dia menegakkan agamanya apabila dia tidak bertumpu di atas asal ini, di atas pokok ini. Karena tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermakna di sisi Allah kecuali seluruh amalan yang dia bangun itu bertumpu dari perkara pokok tersebut. Kalimat la ilaha illallah, ikhwan, terdiri dari dua kalimat yang sangat yang menjadi rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Dua kalimat sangat penting, yang keduanya merupakan rukun kalimat la ilaha illallah. La ilaha dan ilallah. Kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari dua kalimat yang merupakan rukun daripada kalimat la ilallah. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Betul? Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Apa itu yang dikatakan dengan tauhid? Apa itu tauhid, ikhwan? Tauhid dari wahada yuwahidu tauhidan, ja'ala syai' wahidan. Tauhid dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, ja'ala syai' wahidan, yaitu menjadikan sesuatu tunggal, satu-satunya. Menjadikan sesuatu adalah tunggal, satu-satunya. Dan perkara itu tidak akan terwujud menjadi satu-satunya kecuali terkumpulnya dua rukun tersebut. Pertama, la ilaha illallah. La ilaha adalah nafyu, nafyu penafian. Ilallah isbat. Berkumpulnya an-nafyu wal isbat ini ikhwan menghasilkan tauhid. Tidak akan dikatakan tauhid kecuali berkumpulnya dua perkara itu, an-nafyu wal isbat. Tidak akan menghasilkan tauhid, yaitu tidak akan menjadikan sesuatu itu tunggal satu-satunya kecuali berkumpulnya dua perkara tersebut. La ilaha nafyu, tidak ada sesembahan yang sebenarnya ilallah kecuali Allah. La ilaha nafyu, penolakan, penafian, penolakan, penolakan. Kemudian ilallah isbat, penetapan, yaitu menolak segala jenis ilah yang disembah. Illallah menetapkan bahwa sesembahan itu mutlak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Herbi, kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimat tauhid. Kenapa? Hah? Karena kalimat ini memberikan makna yang menunggalkan Allah satu-satunya ilah, menjadikan suatu menjadi tunggal. Kemudian tauhid, dikatakan tauhid ashar. Kenapa dikatakan tauhid? Apa itu tauhid? Iya, menjadikan suatu itu tunggal. Ridwan, kalimat la ilaha illallah dia memberikan makna tauhid. Kenapa? Dengarkan perkataan pertanyaannya. Kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimat tauhid. Kenapa? Kalimat ini memberikan makna, yaitu menjadikan Allah satu-satunya. Kemudian tidak dikatakan tauhid kecuali berkumpulnya dua perkara. Iya, an-nafyu wal isbat. Tidak dikatakan tauhid kecuali berkumpulnya dua perkara, an-nafyu wal isbat. Apa itu nafyu, apa itu isbat? Nafyu adalah penolakan, isbat penetapan. Sekarang saya membuat kalimat. Pak Budi di masjid. Pak Budi lagi, karena pelajaran SD ini Budi, Budi ke pasar. Pak Budi di masjid. Pertanyaannya, ini kalimat tauhid atau bukan? Antum, namanya siapa tuh? Ibnu. Ibnu. Pak Budi di masjid. Ini kalimat tauhid atau bukan? Kalimat yang memiliki makna tauhid atau bukan? Iya, kenapa? Karena tunggal. Mana yang menunjukkan tunggalnya mana? Hah? Pak Budi. Karena kalimatnya ya Pak Budi. Pak Budi di masjid. Pak Budi di masjid. Kalimat tauhid. Karena tunggal. Karena Pak Budi. Jenengan. Namanya siapa, Mas? Ajis. Mas Ajis. Pak Budi di masjid. Ini kalimat tauhid atau bukan? Kenapa? Pertanyaan saya ulang. Pak Budi di masjid, ini kalimat tauhid atau bukan? Kalimat yang memiliki makna tauhid atau bukan? Bukan. Iya. Kenapa? Fauzi, kenapa Pak Budi di masjid bukan merupakan kalimat tauhid? Antum, belum ada yang pas jawabannya. Antum, siapa namanya? Alin. Alin, Mas Alin. Kenapa Pak Budi di masjid, kenapa belum atau tidak menunjukkan makna tauhid atau bukan merupakan kalimat tauhid? Karena tidak ada penolakan selain Pak Budi yang di masjid. Saya mau jawab, ikhwan. Antum. Bukan yang saya inginkan jawabannya. Antum? Ya, antum. Saya pertanyaan ulang. Apa itu tauhid? Ya, Pak Budi di masjid. Ini bukan kalimat tauhid. Kenapa bukan kalimat tauhid? Antum. Aduh, gagal lagi pokoknya. Ridho. Antum pernah di belakang, biasanya di sini antum. Ridho. Kenapa? Ada yang langsung saya jawabannya, Ikhwan? Azhar? Sudah lengkap. Masuk kurang lengkap gimana? Pak Budi di masjid, masuk kurang lengkap. Antum belajar bahasa Indonesia enggak dulu? Kalau enggak lengkap itu Pak Budi membawa. Ini enggak lengkap. Kalau Pak Budi di masjid lengkap, sudah lengkap. Membawa apa? Masih pertanyaan belum lengkap. Tapi kalau di masjid sudah lengkap. Apa jawabannya, kawan? Ya. Apa ikhwan? Antum. Apa itu tadi tauhid? Iya, terus kenapa kalimat Pak Budi masjid bukan tidak menunjukkan kalimat tauhid? Karena kalimat ini tidak menunjukkan makna satu-satunya. Masya Allah, ikhwan, diulang-ulang. Tidak menunjukkan makna satu-satunya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa Pak Budi di masjid tidak menunjukkan makna satu-satunya? Pak Budi di masjid, kenapa tidak menunjukkan makna satu-satunya? Ridwan, apa rukun tauhid? Iya, berkumpulnya dua rukun, an-nafyu wal isbat. Pak Budi di masjid, kenapa ini tidak atau ini bukan merupakan kalimat tauhid? Tadi sudah dijawab. Terus kenapa dalam kalimat Pak Budi di masjid tidak menunjukkan kalimat tauhid atau bukan kalimat tauhid? Antum. Kenapa saya itu? Fadil. Iya. Fadil. Kenapa Pak Budi di masjid tidak atau bukan merupakan kalimat tauhid? Iya, karena tidak ada rukun, tidak ada dua rukun yang dimaksud, yaitu an-nafyu wal isbat. Sekarang kalimat berikutnya, tidak ada seorang pun yang di masjid kecuali Pak Budi. Sudah jelas kalimatnya, kawan? Diulangi lagi. Tidak ada seorang pun yang di masjid kecuali Pak Budi. Ini kalimat tauhid, kalimat yang bermakna tauhid atau bukan? Jenengan. Eh? Bingung. Ini menghadap, antum menghadap kemana? Menghadap kemana sekarang? Utara, enggak bingung ya? Ya alhamdulillah. Jenengan. Iya. Kenapa? Karena kalimat ini menunjukkan makna apa itu tauhid tadi? Ya, ja'ala syai' wahidan. Kalimat ini memiliki makna tauhid. Kenapa? Iya, karena menunjukkan makna satu-satunya. Satu-satunya. Kemudian sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa menunjukkan makna satu-satunya? Iya, karena terkumpulnya dua perkara, an-nafyu wal isbat. Mana nafyunya, mana isbatnya? Nggih. Mana nafyunya, mana isbatnya? Antum. Iya. Iya, tidak ada seorang pun di masjid. Terus isbatnya mana? Ya, betul Pak Budi. Ikhwan, faham? Mudah-mudahan faham. Tauhid seperti itu. Sehingga yang diinginkan Allah adalah la ilaha illallah. Sehingga benar-benar Anda dalam beragama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah. Tidak ada ilah lain yang Anda sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan. Dan untuk ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk seperti ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan wa makna ya'budun, wa makna ya'budun liyuwahhiduni. Yang dimaksudkan dengan makna agar beribadah kepadaku, maksudnya adalah agar semata-mata mentauhidkan aku dalam beribadah. Ikhwan fillah, apa makna pentingnya penegasan makna dari sahabat Ibnu Mas'ud ini? Mana pentingnya? Dalam rangka untuk menutup kesalahpahaman bahwa tidak cukup kita telah merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menjadikan ibadah kita ibadah yang kita tauhidkan. Sekarang saya buat pernyataan kalimat. Alhamdulillah, saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah salat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji. Sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu, alhamdulillah, saya sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, apa bedanya perkataan orang pertama dan perkataan orang kedua? Ridha. Apa bedanya perkataan orang pertama dengan perkataan orang kedua? Tadi orang pertama bilang apa? Alhamdulillah, saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua bilang apa? Alhamdulillah, saya sudah bertauhid, sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya keduanya? Terus? Iqbal. Terus? Iya. Kenapa Al-Imam atau kenapa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ikhwan memberikan penekanan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ay liyuwahiduni. Seluruh perkataan beribadah kepada Allah dalam Al-Qur'an memiliki makna, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditekankan demikian ikhwan? Karena tidak setiap orang yang mereka telah beribadah kepada Allah, mereka juga telah mentauhidkan Allah. Dan apabila manusia beribadah kepada Allah akan tetapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berguna ibadahnya itu. Tidak bermanfaat dan tidak berguna ibadah yang dia lakukan. Pertanyaannya, apakah ada orang yang mereka beribadah kepada Allah akan tapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, apakah ada orang yang mereka beribadah kepada Allah akan tapi mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ada. Mana? Hah? Orang munafik. Bagaimana orang munafik? Dem. Nah, banyak. Banyak. Sebutkan satu aja. Enggak usah banyak-banyak. Ya, contohnya realitas yang bisa antum tunjukkan. Ini loh contohnya. Ada orang yang mereka beribadah kepada Allah tapi ternyata tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menyembah sapi. Bagaimana? Siapa ikhwan yang antum buat contoh yang tidak bisa ditolak oleh orang? Kurang ya, kurang. Lihatin ikhwan. Contoh, siapa yang bisa menyebutkan ikhwan yang contoh yang tepat? Orang? Ria. Yang lain ikhwan? Yang celek. Ikhwan, antum buat contoh enggak bisa ditolak oleh manusia. Contohnya orang musyrikin Quraisy. Mereka musyrik kafir. Pertanyaannya, apakah orang musyrik mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Antum buktikan bahwasanya orang musyrik mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah, mereka beribadah haji setiap tahun, mereka memiliki kecintaan kepada Allah, mereka bernadar kepada Allah, banyak ibadah yang mereka lakukan. Dan nanti insyaallah dari riwayat yang bisa antum dapatkan, akan tapi ibadah mereka tidak mereka tauhidkan kepada Allah. Bersama mereka menyembah Allah, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan yang lain-lainnya, walaupun mereka tidak menyamakan kedudukan Lata dan Uzza dan Manat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, sehingga mereka ketika diajak kalimat la ilaha illallah mereka menolak. Karena berarti kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus memangkas semua yang mereka sembah selain Allah tersebut, kemudian hanjirikan Allah satu-satunya. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza lasyai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan ilah yang banyak menjadi satu ilah? Ini perkara yang sangat mengherankan. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan kita pada masa yang akan datang bismillah wa nifillah, mudah-mudahan manfaat. Dan antum usahakan punya bukunya, yaitu Al-Wajibat, hanya tipis insyaallah murah, antum bisa untuk lihat-lihat atau membeli syarahan juga lebih bagus. Demikian ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.